Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat beliau berzikir tapi pernah tidak berdoa? Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat 5 waktu beliau senantiasa berzikir. Senantiasa berzikir, dan dalam hadisnya beliau juga menyatakan bahwasanya kita diperintahkan untuk memperbanyak doa fi dubur kulli shalah. Kita diperintahkan untuk berdoa fi dubur kulli shalah. Dubur kulli shalah itu ada yang mengatakan pada saat di penghujung salat, sebelum selesainya salat, yaitu setelah ini sebelum salam, setelah membaca tasyahud akhir diperintahkan untuk memperbanyak berdoa. Dan juga ada yang mengatakan berdoa setelah selesai salat, setelah selesai salam. Di dubur kulli shalah ada khilaf. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Maka ya, ada kemungkinan Nabi SAW berdoa ya, setelah apa? Setelah salam. Ya. Nah, sehingga tidak mengapa bagi seorang untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat 5 waktu. Namun tidak ada riwayat dari Nabi SAW satupun yang menunjukkan bahwa Nabi itu mengangkat tangan ya, setelah selesai sholat 5 waktu. Ya. Maka seandainya ya, yang dimaknakan oleh sabda Nabi SAW bahwasanya fi dubur kulli shalah itu adalah setelah salam, diperbanyak untuk berdoa setelah salam ya, di samping berzikir juga berdoa setelah salam, dan dalam riwayat bahwa beliau tidak pernah mengangkat tangan dalam setelah selesai sholat 5 waktu ya, maka ini menunjukkan bahwasanya doa kalau dilakukan setelah sholat 5 waktu ya tidak dengan selalu mengangkat tangan ya, tidak dengan mengangkat tangan ya. Nah, sehingga kalau ingin berdoa yang mengangkat tangan barangkali bisa dilakukan setelah selesai sholat sunnah ya, setelah selesai sholat sunnah maka tidak mengapa ya, karena tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa setelah selesai sholat sunnah Nabi selalu berdoa. Tapi setelah sholat 5 waktu ada ya, ada riwayat yang Nabi memerintahkan untuk memperbanyak berdoa setelah selesai sholat ya. Dari makna fitubur kulis sholat, diantara maknanya setelah selesai salam. Namun dan riwayat yang lainnya juga Nabi tidak pernah mengangkat tangan, maka ini menunjukkan bahwasanya seandainya berdoa setelah selesai sholat 5 waktu itu tidak dengan mengangkat tangan. Wallahu ta'ala alam suwab. Dan kalau ingin yang mengangkat tangan ya dilakukan pada setelah sholat sunnahnya ya. Atau antara adzan dan iqamah ya, itu waktu yang juga dikatakan mustajab untuk berdoa, maka di situ boleh seorang kadang-kadang mengangkat tangan dalam berdoa ya. Karena Nabi SAW tidak selalu berdoa pada antara adzan dan iqamah. Berbeda dengan setelah sholat 5 waktu. Ada kemungkinan beliau berdoa dengan makna hadis yang mengatakan bahwasanya disuruh untuk memperbanyak doa setelah selesai salam. Berarti selalu berdoa. Dari makna itu berarti menunjukkan ada perintah untuk selalu berdoa setelah selesai salam. Namun tidak ada riwayat satupun yang mengatakan menunjukkan bahwa beliau mengangkat tangan. Ini menunjukkan bahwasanya mengangkat tangan pada waktu itu tidak disyariatkan. Berbeda dengan saat-saat yang Nabi terkadang berdoa, Nabi terkadang tidak. Maka yang afdol adalah mengangkat tangan pada saat tersebut seperti di antara azan dan iqamah. Di antara azan dan iqamah tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi selalu berdoa. Maka ketika kita berdoa, yang afdol mengangkat tangan. Namun tidak selalu mengangkat tangan karena dikhawatirkan akan dianggap sebagai sesuatu selalu dilakukan, dianjurkan untuk selalu dilakukan. Ya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab.